Apa artinya subuh? Fajar. Apa artinya fajar? Subuh. Apa artinya subuh? Fajar. Ayo terus bolak-balik sampai selesai waktu. Sudah. Ini kebiasaan kita tuh. Saya tuh aneh luar biasa. Kadang kita tuh serba aneh. Dunia, antum sampai sekolah tuh, sampai tingkatan-tingkatan. TK sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1, Masya Allah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Ayo terus, S4 rupuk 2, kumpulin semuanya. Ya, apa hasilnya? Untuk mengejar dunia, supaya paham, paham, paham, paham. Sampai antum masuk kerja, pelajari dulu. Ini begini maksudnya, begini maksudnya. Tidak ada pekerjaan dunia Anda, kecuali Anda pahami dulu. Pertanyaan saya, sholat yang tiap hari Anda kerjakan, ribuan kali Anda kerjakan, kenapa masalah waktunya saja kita nggak paham artinya? Sholat apa? Subuh. Apa sih artinya subuh? Fajar. Ada maknanya, setiap ibadah itu ada maknanya. Subuh itu dari kata asbah. Asbah itu yang siap dengan rencana. Siap dengan aktivitas. Fajar itu panggilan, respon pada panggilan. Respon sesuatu, pancaran sesuatu yang baik, merespon sesuatu, bisa panggilan, bisa sesuatu yang dipancarkan. Di setiap respon kebaikan disebut dengan fajar atau in fajar. Quran surah kedua ayat 60 paling kanan pertengahan. Musa diminta untuk menghadirkan sumber mata air, 12 mata air. Kata umatnya ada 12 umatnya. 12 suku maksudnya, 12 suku. Dia katakan Musa minta Tuhanmu, wa idhistasqa Musa liqaumihi. Ketika Musa minta kepada Allah istisqa, minta hujan. Minta air, maaf bukan minta hujan, minta air. Makanya diartikan turun hujan dengan istisqa supaya air turun. Ketika Musa minta kepada Allah supaya berikan air untuk mereka, fakulna, kami firmankan idrib bi asakal hanjar. Pukulkan dengan tongkatmu yang kayu, batu itu dipukul, keluar 12 mata air, mancar. Ketika memancar, pancarannya disebut dengan infajar. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Mancar, respon 12 mata air. Kita dipanggil, diketuk kita, diketuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidur. Saat istirahat, saat zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terpancar dari iman kita. Merespon panggilan itu. Seakan-akan diketuk, maka keluar pancaran dari iman kita. Fajar. Makanya salat pertama disebut dengan fajar. Menunjukkan pancaran keimanan seseorang merespon suruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya disebut dengan subuh, asbah. Kenapa disebut subuh, asbah? Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Makanya subuh disebut dengan subuh supaya antum saat bangun sudah siap dengan rencana antum. Ini nggak ada sebetulnya orang beriman bangun tidur bingung dengan pekerjaannya. Jam 7 ada di mana nanti? Belum tahu ya. Jam 8 di mana? Ya gimana nanti? Bukan gimana nanti, nanti gimana? Susun. Makanya terukur setiap kegiatan kita itu. Ada nanti zuhur ada artinya. Asar ada artinya. Maghrib ada artinya, sampai dengan Isya. Dan itu terukur dengan urutan-urutan kehidupan yang tadi digambarkan. Demi Allah saya katakan, saya telah baca referensi di beberapa kepercayaan lain, saya tidak temukan sedetail yang Islam kemudian tunjukkan. Semua hidup kita teratur, Pak. Dari bangun sampai tidur lagi. Pilihan kita hanya memilih mana yang mau kita kerjakan. Tapi aturannya jelas membimbing kita pada maslahat kebaikan. Subuh. Ini aneh kalau kita bangun tidur, kita tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Ayo bangun, ukur. Saya jam 9 di sini, 10 di sini, jam 12 di sini, sekian mengerjakan ini. Minimal untuk sehari itu. Karena kita tidak dituntut untuk mengerjakan di hari yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Ya.